الفدا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا إلى أرواح صاحب المتن نيوم نواوي صاحب الشهرة جواهر الأولياء الشيخ محمد الجليل الدمياتي سيد وائد حفص الله بن عبد القادر الحامد، والدتي رحمة الله حفظها محسن بن علاوي السقاف وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح من أمر هذا المسجد سابقا ولاحقا وإدنا وإيدهم وأصولهم وفروعهم، أن الله يفلهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita masih di dalam pembahasan hadis yang ke-27 dari kitab Arba'in Nawawiyah sampai pada perkataan asy-syarih, wa fi ba'd riwayati, dan di sebagian riwayat-riwayat. Jadi ini hadis yang wa'an Wabisata bin Ma'bad, dari Wabisa bin Ma'bad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai dari beliau, amin. Qala, berkata itu Wabisa bin Ma'bad, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, aku mendatangi Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Faqala, maka Nabi bersabda, jita tas'alu anil birri, kamu datang wahai Wabisah, katanya Nabi, tas'alu, kamu bertanya, anil birri, dari kebaikan. Kultu, aku berkata, katanya Wabisah bin Ma'bad, na'am, ya ya Rasulullah. Gitu maksudnya, faham ini? Nah, dalam riwayat yang lain, di sebagian riwayat-riwayat mengatakan apa? Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ana uridu, dan aku menginginkan, katanya Wabisa bin Ma'bad, alla ada'a syai'an minal birri wal ithmi, atas sesungguhnya ada aku tidak meninggalkan Allah ini Allah berarti Allah ada agar supaya aku tidak meninggalkan syai'an sesuatu minal birri dari kebaikan wal ithmi dan dari dosa illa kecuali sa'al tuhu, aku bertanyanya tentang masalah sesuatu kebaikan atau kejelek dosa tadi itu, anhu, darinya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah ada'a ini ya, Allah ada'a, hendaknya tidak aku meninggalkan, tidak aku memanggil ya, aku tidak melaksanakan, gitu maksudnya. Ya, maksudnya gini, riwayat yang lain ini, aku mendatangi Rasulullah dan aku menginginkan jangan sampai aku melaksanakan satu bentuk kebaikan, satu bentuk dosa, kecuali aku tanya dulu kepada Rasulullah, aku pastikan dulu kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Faham ini? Wa idza indahu jam'un, dan ketika itu di sisinya Nabi ini banyak sahabat ketika itu. Banyak sahabat yang barengi Rasulullah ketika itu. Maka fadhahabtu, maka aku pergi atakhatan nasa, aku melangkah menuju manusia. Aku datangi, maksudnya datangi, karena banyak Rasulullah dikerumuni oleh para sahabat, maka ketika itu aku masuk dalam kerumunan tadi itu maksudnya. Faqalu, ya. Maka mereka para sahabat mengatakan apa? Ilaika ya wa bisa'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepadamu wahai wa bisah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maksudnya apa? Ai yaitu tanaha anhu. Wa bisah, jangan dekat-dekatlah sama Rasulullah. Hah? Jangan masuk-masuk gitu wa bisah, katanya sahabat-sahabat yang lain. Ya. Maka ketika itu fakultu, maka aku berkata, da'auni atnu minhu. Da'auni, dia Rasulullah memanggil diriku, atnu minhu, supaya aku dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Faqala, maka berkata Rasulullah li kepadaku, utnu ya wabisoh, dekatlah kamu wahai wabisoh. Bahasa gampangannya gini, ketika Rasulullah itu dikerumuni oleh para sahabat, aku ini datangi Rasulullah, aku melangkah di tengah kerumunan manusia tadi itu. Kemudian sahabat yang lain ngata, kenapa? Wabiso, jangan seperti itu, jangan deket-deket ngelangkah-ngelangkah gitu wabiso, katanya. Nah, kemudian wabiso ngatakan, iya, aku ini melangkah-melangkah seperti ini supaya Rasulullah ini manggil aku, biar kelihatan supaya aku ini dipanggil oleh Rasulullah. Maka Rasulullah ketika itu manggil kepada wabiso tadi itu, utnu ya wabiso, deketlah engkau, utnu anta, fi'il amr itu ya, utnu anta, mendekatlah engkau ya wabiso, wahai wabiso. Fadanautu, maka aku mendekat, katanya wabiso, hatta sampai apa? Masat, menyentuh rokobati, hatta masat rukbataya, hatta masat sehingga menyentuh rukbataya. Rukbataya, kedua lututku, rukbataihi, kepada kedua lutut Rasul sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Jadi dekat teman gitu ya. Dekat sekali gitu. Faqala, maka Nabi bersabda, ya wabiso, ukhbiruka bimajik tatas alu anhu autas alani. Ya. Wahai wabiso, ukhbiruka, apakah aku Rasulullah akan menghabarkan kepada kamu wahai wabiso, bimajikta, karena sebab apa-apa jikta yang kamu telah datang, tas'alu anhu, kamu bertanya atas sesuatu tadi itu, au tas'alani, atau yang telah engkau bertanya kepada diriku. Gini maksudnya, ai, baca ini, ai yaitu ukhbiruka bidalika, apakah aku akan menghabari kepada kamu bidalika dengan itu, ibtidaan, permulaan, au ba'da, atau setelah antas alani anhu, atau setelah engkau bertanya dari diriku. Ini wabiso, sudah dekat ini ya, wabisonya sudah dekat sama Rasulullah. Wabiso, inti ini sekarang anak tahu inti mau tanya apa. Apa anak ngomongkan dulu pertanyaanmu sebelum inti ngomong, atau anak dengarkan dulu sampai kamu ngomong? Jadi ini Rasulullah mau menunjukkan mukjizatnya ya. Jadi bahasanya kita orang ini, Pak, faham sebelum terjadi sesuatu. Katanya Rasulullah, bisa datang sini. Sini, duduk sini. Ente datang sama anak ini, mau enggak anak beritahu pertanyaannya ente ini? Anak sudah tahu pertanyaan ente ini sebelum ente ngomong, atau ente ngomong dulu sudah, terserah. Kalau ente minta anak ngomong dulu, Kalau kamu minta aku supaya berbicara dulu sebelum kamu berucap pertanyaanmu, akan aku sampaikan pertanyaanmu meskipun engkau belum berucap. Paham? Paham maksudnya? Kultu Wabiso, aku berkata, katanya Wabiso, bal anta tuhadithni. Ndak ya Rasulullah, kamu aja yang ngomongi kepada diriku dulu. Kira-kira pertanyaanku ini apa? Ibtidaan, permulaan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, fahuwa ahabu ilayya. Dan dia, kalau kamu mengatakan terlebih dahulu ya Rasulullah, sebelum aku ngomong, aku lebih seneng. Hah? Aku lebih seneng. Langsung Rasulullah dikono, Pak. Ini langsung khobarnya khobar samawi Rasulullah ya. Qala, maka bersabda itu Rasulullah, jikta tas'alu anil birri wal ithmi. Jikta, kamu telah datang wahai Wabiso, tas'alu, kamu bertanya, anil birri wal ithmi, tentang masalah kebaikan, tentang masalah dosa. Iya benda. Ente kan datang ke sini mau tanya masalah kebaikan, tanya masalah dosa kan? Hah? Kultu, aku mengatakan apa? Naam, iya iya ya Rasulullah. Aku mau tanya itu sebetulnya. Nah, ini ya. Ini mukjizatnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam ya. Ini jadi Rasulullah ini, Pak, tidak bisa kita teorikan, Pak. Rasulullah itu tidak bisa diteorikan. Orang-orang pilihannya Allah sebagai pewaris-pewaris Rasulullah tidak bisa diteorikan. Kalau secara teori apa? Secara teori itu orang tidak akan bisa yafhamul khitab, tidak bisa yarudul jawab. Makanya dikatakan apa? Orang yang berakal kalau dalam nahwu itu apa? Yafhamul khitab wa yarudul jawab. Faham ketika diajak bicara, wayarudul jawab, dan dia bisa mengembalikan jawaban. Orang yang tamyiz kan gitu. Yang dikatakan orang berakal, mulai berakal itu apa? Yafhamul khitab, wayarudul jawab. Dia yafham khitab, dia ini diajak ngomong sama orang, faham. Oh, dia ini tanya masalah ini, gitu lah. Wayarudul jawab, dan dia bisa mengembalikan itu jawaban. Itu teorinya. Artinya apa? Harus ada khitab dulu, baru ada jawab. Kalau tidak ada khitab, tidak ada yang diajak bicara, ya tidak ada jawaban. Secara apa? Teori. Ini siapa? Wabiso. Wabiso datang sama Rasulullah. Secara teori apa? Tidak bisa Rasulullah jawab. Wong pertanyaannya aja belum ada kok. Tapi itulah orang-orang pilihannya Allah. Rasulullah, para awliya wa salihin sebagai pewaris-pewaris nabi, itu mereka itu tidak bisa diteorikan. Sehingga apa? Tidak perlu khitab-khitaban sudah. Tidak perlu yafhamul khitab wa yarudul jawab. Tidak iso. Langsung yafhamul khitab dibuang, langsung yarudul jawab. Jadi tidak bisa diteorikan. Ini masih masalah apa? Makhluk loh ya. Makhluk Rasulullah, orang-orang pilihannya Allah, para ulama, al-amilin yang ngamalkan, as-salihin, tidak bisa diteorikan. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ngerti? Ini kalau seperti ini ya dibuat hujan, tidak mungkin ini. Sebab kadarnya mendung ini, tidak iso. Ini bukan teori ini. Ini sudah tidak bisa teori. Jangankan kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, tidak bisa kok. Faham maksudnya? Ngerti ya? Apa? Lek jane wong Jawa apa jenenge? Faham, oh, sak durunge pinarak oh. Hah? Iya, sing ngono iku wis. Iku, sing wong Jawa lebih paham itu. Ya, faham sebelum pinarak, sebelum datang ngerti pisan. Ya. Maka ketika itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, istafti galbak, istafti, mintalah fatwa, mintalah jawaban galbaka kepada hatimu. Ente kalau ada sesuatu yang meragukan, ini perbuatan bagus apa enggak ya, Kira-kira bagaimana kalau orang seperti ini? Istafti golbak. Katanya Nabi, cari tahu jawabannya di hatimu. Timbul pertanyaan, loh Beb, apakah semua hati itu bisa dimintai pertanyaan? Ya, Nabi mengatakan apa? Kalau kamu mau tanya tentang masalah kebaikan atau kejelekan, istafti golbak. Cari tanya, cari tahu jawabannya. Kepada apa? Golbaka, kepada hatimu. Ada riwayat mengatakan apa? Wa fi riwayatin nafsak. Istafti nafsak. Cari jawaban kepada jiwamu sendiri. Loh, kok iso yo? Apakah mungkin setiap hati, setiap jiwa itu bisa dimintai pertanyaan? Lalek, jangankan pertanyaan tentang kebaikan atau kejelekan. Wong dia saja tidak pernah sholat nih. Jangankan baca Quran, jangankan zikir, jangankan sholat sunnah. Sholat lima waktu ndak. Terus bagaimana ini? Istafti golbak ini. Kita tunggu jawabannya terus ya. Kita baca terus. Kita lanjutkan. Nanti ada jawabannya itu, Pak. Ai, yaitu maksudnya apa istafti golbak ini? Utlub. Utlub, mintalah kamu. Utlub anta, mintalah kamu al-fatwa, jawaban min qalbika, dari hati kamu. Min qalbika au min nafsika, atau dari diri kamu. Lah makanya yang dikatakan khatir, khatir, tretek boson ini ya. Ada kayak perasaan enggak enak ini. Nah, itu bisa jadi jawaban itu, Pak. Makanya dikatakan kalau orang sholat istikharah itu enggak harus mimpi, Pak. Ini kadang-kadang keliru. Ente kalau sudah sholat istikharah tidur. Supaya apa? Supaya mimpi. Keliru. Kalau sudah sholat istikharah itu enggak perlu mimpi. Mana yang dia condong hatinya, itu yang jadi. Enggak harus mimpi, apalagi harus tidur, enggak ada. Lah terus kenapa Beb kok harus misalnya sholat istikharah kok malam hari, lebih-lebih sepertiga malam terakhir? Kenapa? Itu waktu mulia. Waktu yang agung. Bukan berarti biar enak tidurnya. Setelah istikharah tidur, enggak. Loh, ana sudah sholat istikharah, Beb. Cuma kok durung, kok belum ini ya? Kok belum mantep masih anati? Kok belum mantep misalnya? Sholat lagi. Enggak mantep, sholat lagi. 100 kali sholat enggak mantep, enggak beres. Lah kalau sampai 100 kali dia sholat enggak mantep misalnya, ana belum mantep, Beb. Ya berarti hatimu ada yang enggak beres ini. Makanya yang jadi pertanyaan sekarang, apakah setiap hati, apakah setiap jiwa itu bisa kita mintai pertanyaan? Ya, kita mintai jawaban maksudnya. Nabi mengatakan istafti golbak. Ada yang mengatakan riwayat yang lain, istafti nafsak. Cari kamu jawaban kepada hatimu. Cari kamu jawaban kepada jiwamu. Dengarkan ya, ini bahas masalah tertek ini, Pak. Bas masalah khotir. Khotir. Anak perasaan dah enak belas ini. Anak perasaan dah enak ini, dah enak ini. Gitu ya. Dengarkan ini. Fa inna, maka sesungguhnya lin nafsi, untuk jiwa itu syu'uron. Ada perasaan-perasaan, Pak. Syu'uron, perasaan-perasaan. Bima, dengan apa-apa perasaan tadi itu, tuhmadu akibatuhu, yang baik terpuji selesainya. Bahasa kerennya happy ending, akan menjadi happy ending. Autazumu, atau akan menjadi suatu yang tercacikan, yang jelek, kamata kodam, sebagaimana telah berlalu pembahasan itu, Pak. Ini kalau dikembangkan, Pak, bisa jadi apa? Telepati, Pak. Loh, telepati itu ada. Bukan tidak ada itu. Kekuatan jiwa mukmin itu. Sampai dikatakan, ini wallahu a'lam bener apa enggak cerita ini, yang jelas ada di satu tempat gitu, enggak tahu di daerah Jawa Barat atau mana, di situ ada satu goa. Goa tadi itu masuk ke dalam, kemudian ada lempengan batu, batunya itu seperti bentuk meja besar gitu. Sehingga itu tempat kumpulnya para wali-walinya Allah, Wali Songo. Nah, mereka tadi itu cukup manggil namanya. Sefulan bin fulan, anak kepingin ketemu sama ente, datang. Itu kenapa? Pengembangan syuur itu. Syuur, perasaan. Makanya kok Kalau dikembangkan lagi apa? Kena mata biasanya. Itu kekuatan mata bahaya, Pak. Katanya Nabi apa? Sulusum min ummati yamutun bisababil ain. Sepertiga dari umatku ini meninggal gara-gara pandangan, Pak. Ya apa pandangan ini loh? Ikre bagus ya jami anak ini ya. Langsung pecah. Langsung dicuri. Ya Allah, ini cek gantengnya anak ini. Jatuh. Itu sering. Itu dari mana? Syuur, perasaan. Kalau dikembangkan. Ngembangkannya bagaimana, Beb? Daru. Anda gak paham bagaimana. Yang jelas, di sini jelas kenapa? Fa inna lin nafsi, maka sesungguhnya untuk jiwa itu syuuran. Ada perasaan-perasaan. Bima tuhmadu akibatuhu, dengan apa-apa yang baik selesainya, nanti kamu akan tahu. Ini anak kalau lanjutkan bagus ini. Oh, atau tadummu. Oh, jangan wis. Ini kalau dilanjutkan tidak bagus ini. Tamata kodam. Tapi bukan was-was loh ya. Bukan was-was. Kalau was-was penyakit itu. Nah, jawaban sekarang. Apakah semuanya akan merasakan seperti itu? Semua orang bisa merasakan seperti itu? Gini ya, perasaan anak kalau sholat subuh sekarang tidak bagus ini. Loh, ini gelambian namanya. Makanya orang yang bisa merasakan bagus atau enggak itu wadzalika, dan itu bisa merasakan seperti itu, ini akhirnya bagus atau akhirnya jelek, fi haqqi, di dalam hak al-mulhami lis-shawab, orang yang diberikan ilham untuk kebaikan-kebaikan, kama marra, sebagaimana telah berlalu. Yang boleh untuk mencari jawaban dari hatinya, yang boleh mencari jawaban dari sesuatu kepada jiwanya, itu orang yang sudah dia tadi itu diberikan ilham karena dia sudah sering berbuat kebaikan. Ngerti? Loh, ibaratnya gini loh, Pak, gampangannya gini. Kalau sampean tanya kepada orang ahli HP ya, itu kalau sudah saking mantepe sama HP, sampai mantepnya itu, kadang-kadang megang gini tuh sudah tahu ini. Oh, ini kalau model seperti ini, ininya rusak ini. Dibongkar sedikit kelihatan. Oh, enggak ininya. Periksa dulu. Sudahlah. Ana sudah nyemplung di sini berapa tahun. Nah, berarti apa? Dia ini sudah ada ilham, pengetahuan tentang masalah HP tadi itu. Weruh, Pak. Tahu. Apalagi urusan-urusan agama. Dia melaksanakan kebaikan, dia baca Quran, dia zikir, terus kebaikan-kebaikan. Bukan tujuan loh ya, bukan tujuan itu. Bukan tujuan. Ana baca Quran supaya ana bisa nilai orang. Udah ada itu. Ilham. Pemberian dari Allah itu. Gak bisa dicari. Paham ya? Jadi gak semuanya orang. Jangan orang baru masuk Islam, ana ini enaknya ini, ana ini to'at dulu apa enggak ya? Cari jawabannya di hatimu. Ya buyar, Pak. Istafti golbak. Loh, bukan semuanya ini. Ini loh pentingnya, Pak. Hadis ini pentingnya. Andai saja kita tidak baca syarahnya, tidak baca keterangannya, akhirnya apa? Semuanya disuruh tanya sama hatinya nanti. Ya tidak ada guru. Ya sudah selesai. Tidak ada pelajaran VG sudah. Kira-kira ya, kalau ana pinjam uang 1 juta, kembali 1 juta 100, baik apa enggak ya? Baik apa enggak? Istafti golbak. Tidak perlu istafti golbak itu sudah. Itu sudah jelas haram. Tidak perlu pakai pikiran lagi. Bentar. Ana punya uang 1M. Ana buat bangun pondok. Apa buat karaokean ya? Karaokean dapat uang. Nanti uangnya dibuat pondok lagi. Kan enak ya? Istafti golbak. Ya bukan istafti golbak itu namanya. Jangan cari jawaban di hatimu. Itu sudah ngeracu namanya. Tidak sesuai syariat. Makanya dikatakan wadhalika fi haqqil mulhamil shawabi kama marra. Orang yang bisa untuk mencari jawaban satu pertanyaan hidupnya di dalam hatinya, di dalam jiwanya, itu mereka yang telah diberikan ilham untuk kebaikan. Ilham untuk kebaikan itu munculnya dari mana? Dari taat sama Allah. Meskipun garis bawah bukan tujuan. Tujuan supaya bisa ini, enggak ada. tujuannya itu ridhonya Allah. Itu. Paham ini? Nah, di sini dengarkan ini. Ada satu cerita ya, dengarkan. Hukia diceritakan annal arifa billah ta'ala, seorang arif, seorang yang mengetahui billah dengan tujuannya untuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namanya siapa? Abul Husain An-Nuri. Beliau ini Ahmad bin Muhammad An-Nuri. Abul Husain As-Sufi, seorang sufi. Ya. Ini beliau ini pernah suatu saat suila ditanya an masailin, ditanya dari beberapa masalah-masalah pertanyaan. Fata-fata yaminan wasimalan, maka menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, noleh-noleh gitu. Ini bahkan dikatakan ini seorang guru besar, Pak. Lihat ta'liknya di bawah itu. Lam yakun fi waktihi ahsana tariqatan minhu. Pada zaman beliau tadi itu, tidak ada seorang guru yang paling bagus daripada beliau. Tariqah, cara untuk sampai kepada Allah yang paling bagus di zamannya beliau. Berarti seorang guru besar, Pak. Tapi ketika ditanya noleh kanan, noleh kiri, kira-kira apa, Pak? Loh, kenapa ya kok nolah-noleh gitu? Kok enggak pantas blas bacaan kita gitu ya? Kemudian apa? Suma atroko sa'atan. Kemudian apa? Merunduk beberapa saat. Ya. Suma rofa'arosahu. Kemudian apa? Ngangkat kepalanya. Jadi ditanyai satu pertanyaan gitu. Ditanyai dari an masail beberapa pertanyaan. Noleh kanan, noleh kiri, merunduk, ngangkat kepalanya ke atas. Ya. Kemudian apa? Wajaba. Dan dia menjawabi bijawabin sahih, dengan jawaban yang benar. Tidak bisa ditiru ini. Tidak semuanya ini. Wadalika, tadi itu jawabannya, Pak. Wadalika fi haqqil mulhamil shawab. Ini orang yang sudah diberikan ilham kebenaran oleh Allah. Dengan apa? Dengan ilmu. Tidak punya ilmu, ilham. Bagaimana ilhamnya? Paham ini? Hah? Setelah noleh kanan, noleh kiri, ngelihat ke atas, ngelihat ke bawah, merundukkan wajahnya, melihat ke atas, kemudian menjawab, jawabannya benar semuanya. Kemudian, kayak aneh ya, kenapa kok tolah-toleh gitu, kenapa? Fasu'ila an iltifatihi, maka ditanya beliau tadi ini, dari tolah-tolehnya tadi itu, menoleh-menolehnya itu kenapa? Gitu loh. Fakola, dengarkan Pak, kira-kira wani tidak sampai ngomong kok ini, dengarkan. Fakola, sa'al tu malakal yamin. Aku ini bertanya kepada malaikatku sebelah kanan. Iya. Falam yujibni, tidak ngasih jawaban sama aku. Anak tanya malaikat rokib atau malaikat yang ada di sebelah kanan ini. Anak tanya, oleh ke kanan, tidak jawabi, tidak ada jawaban. Thumma malakas shimal. Kemudian aku tanya kepada malaikat sebelah kiriku. Atid. Ya, atau yang sebelah kirinya. Falam yujibni, tidak kasih jawaban kepada diriku. Kemudian aku ke atas gini, aku ke bawah. Fasa'altu galbi. Maka aku bertanya galbi kepada hatiku. Fa'akhbaroni. Maka telah menghabari aku itu hatiku. Bima ajabtu bih, dengan apa-apa yang aku menjawab tadi itu. Ngerti ya? Artinya ini orang yang sudah berjalan di jalannya Allah, Pak. Lah bahasanya kita orang feeling lah. Feelingnya itu main, instingnya itu main. Insting perasaan main, tahu. Loh kadang-kadang jangankan masalah ini ya, dokter saja kalau begitu ahlinya, sebelum diperiksa sudah tahu. Lihat, makanya kan ada diagnosa pertama. Nggak langsung lab, check up, enggak, diagnosa pertama. Bentar, sampean batuk ya? Iya. Sama dah apa enggak? Enggak. Kalau batuk itu malam. Iya, terutama malam. Kalau pagi jarang. Tulis. Itu diagnosa pertama. Untuk muncul apa? Feeling tadi itu. Sepertinya menurut diagnosa ini kamu ini sakit ini. Cuma diyakinkan lagi aja. Itulah. Itu ada ilmu kedokteran. Belum sampai masalah karomah segala itu. Masalah kedokteran sudah ada itu. Kalau diagnosanya tidak sesuai, ya periksa, dipastikan lagi. Loh, masalah kedokteran saja ada kok masalah feeling, insting, apalagi masalah-masalah seperti ini. Makanya, anak tanya sebelah malaikat sebelah kanan tidak jawab, malaikat sebelah kiri tidak jawab, anak tanya sama hati anak, langsung jawabin dia. Ya jawabannya yang anak sampaikan tadi itu. Iya. Iso Pak Kang Ono. Bisa ya? Insyaallah. Kok akeh masalah di gini orang kok bisa seperti itu, bagaimana caranya itu ada. Iya. Sampai Pak Naudzubillah min dalik, orang itu kalau sudah keenaan nyupir, tangan kiri megang HP, tangan kanan megang rokok. Jadi semuanya sudah. Pas ngopling, taruh dulu. Rokok sebelah sini, rek, langsung. Iya, SMS-an. Kalau melakukan ini loh. Delok dulu. Lopo titik, deri gue, Pak. Cuman, lihat ya, saking pinternya dia. Itu pinter-pinteran, Pak. Lah, anak tanya sekarang. Ada orang baru nyopir seminggu. Seminggu. Nyopir. Gunakan HP. Ya, wassalam. UGD. Iya langsung wassalamualaikum. Lah itu loh Pak feeling Pak. Ada itu. Enggak lah jalan saat gini ini nyantai biasa. Lihat gini. Taruh lagi. Meskipun enggak benar. Meskipun enggak boleh kan seperti itu kan. Bahaya ya. Pak sopirku tak totok Pak. Tok. Kau kurang ajar ya. Meten-meten uangnya. masalah mau nyalep itu lihat. Haluan. Itu istafti golbak itu. Kalau kamu enggak takut jangan nyalep. Kalau kamu takut jangan nyalep sudah. Tak pas jangan. Ya, ya. Orang yang ngajarin nyoper itu loh. Kalau ente tak pas jangan nyalep. Jangan dahului. Kalau kamu tak pas. Iya benar. Karena kalau ragu-ragu. Nyalep apa ndak ya? Nyalep apa ndak ya? Dahului apa ndak ya? Seringet pelan-pelan. Der. Wassalam. Asan di guru ini. Kok semut melakukan. Ngikut-ngikut itu ya. Dikatakan albirru kebaikan. Ma'id ma'annat. Kebaikan itu ma'id ma'annat. Apa-apa yang menyebabkan tumaknina. Apa tumaknina itu? Aisakanat diem. Ilahi kepadanya. Fi wa fi nuskhatin alaih. Dan dalam satu cetakan di atasnya. Kok ini ya? Kok hiya? Kok domir mu'annat? Kenapa? Karena an-nafas. Ini. Albirru ma'id ma'annat ilaihi an-nafsu. Ada yang mengatakan albirru ma'id ma'annat alaihi. Ada yang mengatakan bukan ilaihi tapi alaihi gitu. An-nafsu jiwa. Yang buat hati tenang itu kebaikan. Iya. Wat ma'anna dan yang membuat tenang ilaihi kepadanya al-qalbu. Hati. Adem hati itu. Enak gitu. Sak hebat-hebatnya maling, Pak. Maling, sehebat-hebatnya pencuri. Seprofesional-profesionalnya pencuri, pasti takut. Ada perasaan takut ini. Target anak ini, anak bobol sebelah sini. Butuh waktu berapa? 10 menit. Tapi lopot sedikit, 10 menit. Kalau orangnya bangun, bisa rame ini. Bisa kena, nah. Ada perasaan takut. Itu kejelekan. Tapi kalau kebaikan, tenang, Pak, nyantai. Nyantai. Masuk dalam masjid ya duduk iktikaf kok iktikaf la salat wala baca Quran misalnya dia enggak salat dia enggak baca Quran nyantai enak adem itu kebaikan. Nah kok ada orang kebaikan enggak kerasan padahal secara mugharrar yang ditentukan apa kebaikan itu yang membuat hati tenang hati diem jiwa tenang jiwa diem loh. Kok dia kebaikan ini? Kebaikan kok tidak tenang. Kejelekan dia tenang. Nah, apa ini? Ya gini, ada orang masuk ruangan ber-AC dingin, dia kepanasan. Masuk di tempat lapangan yang panas, dia kedinginan. Berarti apa? Ada yang tidak beres, sakit dia. Begitupun jiwa. Diajak pengajian, kok tidak tenang? Padahal pengajiannya tidak nyeleneh sama sekali. Ladang dutan, wala campur laki perempuan, wala ngomongnya ngelantur, ngomong porno, ndak. Tapi kok tidak kerasan dia? Itu sama saja, masuk ke dalam ruangan ber-AC yang dingin, dia kepanasan. Dia ada di lapangan, dia kedinginan. Berarti apa? Ada yang tidak beres itu. Organ tubuhnya ada yang rusak. Ngerti? Ada masakan pedes, dia biasa nyantai. Masakan biasa, dia kepedesan. Pedes, pedes ini. Loh, tidak pedes sih. Kenapa ini? Pasti kan tanya kan, kenapa ini? Sama, jiwa juga sama seperti itu. Makanya Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi mengatakan apa? Antara jasad dan roh ada hubungannya, Pak. Jasad dan roh ada hubungannya. Kalau jasad itu dalam keadaan fit, sempurna, roh juga akan ikuti. Roh akan ikuti. Sehingga kadang-kadang keadaan jasad yang sakit, tapi karena dia paksakan, roh juga senang. Berapa banyak orang yang sakit tapi maksakan baca Quran? Orang yang sakit maksakan sholat, jiwa senang. Ya, berarti mensano in komporisano ya. Boso apa itu jadinya? Boso apa? Romawi ya. Paham ini? Itu. Jadi kebaikan itu katanya Nabi yang membuat jiwa atau hati kita merasa tenang, tentram, diam, tidak gerusa-gerusu. Wal ismu, yang namanya dosa, mahaka fin nafsi. Haka itu apa? Ai atharo fiha, memberikan bekas fiha, di dalamnya apa? Ittiroban, berguncang. Oh pasti pak, pasti. Orang itu berbuat kejelekan, meskipun belum ditanyai, ngeredek sudah. Takut, jangan-jangan nanti ketahuan. Jangan-jangan nanti anak gini, jangan-jangan sudah. Terus, itirob itu berguncang. Yang membuat hati berguncang, itu kejelekan. Watara dada, fisodri. Yang buat apa? Tali ulur. Taradat, fisodri, kebingungan. Ayal galba, hati. Loh kok bisa? Kok bisa hati tadi itu bingung? Kenapa? Ketika kejelekan, kenapa? Tahu enggak? Ini dihubungkan sama apa? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap orang yang dilahirkan itu pasti dilahirkan dalam keadaan suci. Suci, sudah suci. Pertama kali dia menentang Allah, takut pak. Tapi sudah kebanyakan. Satu kejelekan, titik hitam. Semakin banyak kejelekan, banyak hitamnya. Sehingga apa? Hatinya penuh hitam, tidak ada takutnya sudah. Tapi pertama kali, deredek pak, takut, itirob, takut. Ya, pertama kali minum khamr. Ini beb, ini kalau minum khamr, 10 botol tidak mabuk ini. Coba panggilan, tar. Ente pertama kali minum khamr ya apa? Ya apa sih, takut mati, takut pasti. Kenapa? Kejelekan. Ini dalil-dalil Nabi loh, Pak. Ini tanda-tanda pertama. Kira-kira perbuatan ini bagus apa enggak? Kalau enggak tahu jawabannya, kemungkinan bagus, kemungkinan enggak. Maka ketika itu lihat, kalau hati tenang, adem, ayem, itu berarti apa? Kebagusan insyaallah. Tapi kalau hati sudah ada, ya apa ya, perasaan tali ulur. Nah, makanya dikatakan apa? Maaf ya. Laki-laki itu melihat wajah perempuan enggak boleh. Kecuali apa? Untuk nikah. Walaupun bolak-balik ngelihatnya. Maaf, walaupun ngelihatnya dengan syahwat, enggak ada masalah. Asalkan dibarengi sama yang mahram. Enggak apa-apa. Kenapa? Ketika ngelihat wajah itu Pak nanti kelihatan. Pandangan pertama. Yang sudah zuat tahu itu, yang sudah nikah. Biasanya kayak grek gitu ya. Ada itu Pak perasaan gitu. Ya apa beb, embu yo lali aku. Tanyaannya yang sudah nikah nikah itu. Ente kenapa kok keliat kok zuat sama ini sekarang kok nikah sama ini? Ya beb, anak pertama ketemu itu ya apa beb ya? Ya apa? Ya enggak tahu beb. Nah, ada perasaan. Iya. Les ketok mecucut tok. Cemberut tok ini ngomong sudah. Waduh belain. Ayu jal, ayu cuma mencucut tok ini. Nah, hati itu sudah ada ngomong, perasaan. Lek bosone kita orang body language. Ngerti ya body language kok nih? Sekolah gak lulus. Bahasa nih, badan, bahasanya jiwa tahu sudah. Itu. Ngerti ya? Ini wal jam'u baina hadza wa ma qablahu litaqid aidan. Jadi kan ada dua hadis kan ini kan? Hadis yang ke-27 ini yang pertama kan diriwayatkan oleh Nawas bin Sim'an. Yang kedua Wabisa bin Ma'bad kan gitu kan? Kenapa kok diberikan dua hadis dalam hadis yang ke-27 ini? Karena untuk apa? Sebagai takkid penekanan. Sebagai bentuk penekanan. Lanjutkan wa in walaupun wa fi riwayatan walaupun wa huwa ghayatul mahdhuf at-taqdir takdiru gini faltazim al-amala bima fi qalbika faltazim maka laksanakan perbuatlah al-amala satu perbuatan bima dengan apa-apa fi qalbika di dalam hati kamu wa in walaupun aftakan nasu memberikan fatwa memberikan jawaban siapa an nasu seorang manusia ka kepada dirimu ai bi khilafi yaitu dengan berbeda. Jadi kalau hatimu sudah serak pas ya hatimu meskipun orang ngomong itu tidak bagus laksanakan sesuai hatimu tapi ingat loh ya kalau ini urusan tidak diketahui secara syariat boleh dan terserah. Gini maksudnya. Anda ini sekarang mau buka jualan HP, apa jualan baju ya? Jualan HP halal. Jualan baju halal. Ente pas sudah apa? Pasnya jualan HP. Orang ngomong, jangan jualan HP. HP itu gini dan sebagainya misalnya. Tapi ente sudah yakin HP ya sudah laksanakan. Walaupun manusia memberikan fatwa kepada dirimu, tidak sama dengan jawaban hatimu, laksanakan. Karena apa? Dua urusan ini tidak ada bertentangan sama syariat. Tapi kalau dua urusan, salah satunya bertentangan sama syariat, ya bukan masalah ini. Lain sampean. Ana ini ya, ana buka toko, apa mencuri aja ya? Ana mau nyari jawaban di hatiku. Enggak wis mencuri aja mencuri enak mencuri orang ngomong jangan mencuri haram lo kamu udah hadir pengajian sih Habib Umar tadi malam ngomong meskipun lo akhirnya aku sih kena iki ngerti sampean jadi ini masalah kalau memang dua-duanya dalam syariat boleh Pak ada dua pilihan perempuan misalnya si A sama si B ana pilih yang mana ini bentar anak tanya sama Diana, oh enggak yang A anak pilih. Yang lainnya ngomong, jangan A. Kalau A itu gini, enggak bertentangan sama syariat. Ya mungkin kurang tinggi, atau agak gemuk, agak hitam, ini itu. Tapi enggak anak pas yang ini anak. Anak pas yang ini. Dua-duanya pakai kerudung. Dua-duanya afifah, bisa jaga diri. Ya sudah. Tapi kalau yang A pilihan kita ini, sudah gemuk, hitam, ahli maksiat. Yang satu, yang B. Ini Masya Allah. Putih, ayu, kerudungan. Iya. Cantik betul. Kemudian kita, anak pas sama A. Ya, sampai yang keliru jenengi. Paham tidak? Jadi, ini ngomong kalau di antara dua pilihan tadi itu tidak ada pertentangan dalam syariat. Pilih jawaban hatimu. Pele jawaban jiwamu meskipun wa in aftaukan nas walaupun manusia memberikan fatwa kepada dirimu apapun bertentangan laksanakan sesuai hatimu itu Pak Wal ghasli bidzalika al mubalaghah, tujuan Nabi mengatakan wa in aftaukan nas, ya. Walaupun memberikan fatwa kepada diri manusia ini sebagai bentuk penekanan. Artinya apa? Kalau hatimu pas yang mana, itu yang kita laksanakan. Jangan bertentangan lagi, laksanakan. Itu. Walida untuk itu akadahu biqaulihi wa aftauka. Ditambahi lagi oleh Rasulullah. Walida dan untuk ini ya, untuk tujuan penekanan akadahu. Nabi memberikan penekanannya lagi biqaulihi dengan sabdanya apa? Wa aftauka. Mereka manusia memberikan jawaban kepada dirimu. Kalau hati sudah ngomong, kalau jiwa sudah ngomong, satu orang yang memberitahu kepada dirimu, jangan turuti. Atau wa'af tauka, atau hum, atau mereka, bukan satu orang, dua, tiga orang, sepuluh orang, tetap jawaban hati yang dipakai. Asalkan pilihannya tidak bertentangan sama syariat dua-duanya. Ya. Li'anna al-fatwa, karena yang namanya memberikan jawaban itu, ghairat taqwa wal-warok, bukan takwa sama jaga hal haram, Pak. Ini memberikan jawaban ini bukan karena oh ini yang satu halal, yang satu haram, bukan. Makanya saya katakan tadi, di antara dua pilihan tadi itu tidak bertentangan sama syariat. Makanya diberikan syarah di sini li'annal fatwa, karena sesungguhnya yang namanya fatwa, jawaban masalah ini ghairat taqwa, bukan masalah ketakwaan. Wal waro', bukan masalah warok, masalah jaga keharoman. Oh enggak, dua-duanya halal ini. Cuma bingung itu. Wali annal mufti yang kedua, wali annal mufti, dan karena sesungguhnya mufti orang yang memberikan jawaban, yang dulu dia ini melihat lidzahiri, untuk yang zahir saja. Farubama, maka kadang-kadang apa? Ya'lamu al-insanu min nafsih. Ya'lamu, mengetahui siapa al-insanu, seorang manusia, min nafsih, dari dirinya sendiri, ma la ya'lamhul mufti, apa-apa la ya'lamhu, yang tidak mengetahuinya siapa al-mufti, orang yang memberikan jawaban. Sampai ngomong, ana tetap mau buka restoran sekarang. Ana buka restoran apa buka reparasi HP ya? Oh, ente jangan buka restoran. Di sini restoran sudah banyak, buka HP saja. Enggak wis, ana pas sama ini. Anak pas sama restoran ini. 10 orang ngomong, jangan buka restoran. Buka HP saja. Enggak, anak tetap yakin yang ini. Kenapa? Satu, ini jawaban dari orang-orang itu bukan sesuatu yang, kalau enggak milih jawabannya dia jadi haram. Oh enggak, dua-duanya halal. Buka kerjaan HP, buka restoran, dua-duanya halal. Yang kedua, orang dirinya sendiri lebih tahu daripada orang lain. Orang-orang bahasanya gini, ini orang-orang ngomong suruh anak buka HP karena di sini banyak restoran. Banyak restoran, orang-orang enggak tahu kalau anak ini masak punya bumbu yang jitu. Anak bisa ngalahkan semuanya rasa di sini. Nah, yang tahu siapa? Dirinya. Ngerti? Paham ini ya? Ini ngomong masalah panggilan jiwa ya, panggilan hati. Lah kalau panggilannya hatinya sudah kotor, jangan. Kalau sudah kotor enggak bisa, Pak. Nah, gitu ya. Semoga kita diberikan kefahaman oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.